hati jodohku wes tak angan-angan kau tang ti pilihanku tenang rasa sepadang tenang aku wes senang rene rangkulan aku tangga sangu turuku besok kau tak lama rasam dwe rasa aku ninggal no awa edewe wes dati si ci sampe tue kira bakal tak cuma masih always rawan cine sayang sayang Cine wong singgawe ayame ati gawe uripku senang mesem saben bengi aku ninggal no awa edewe wes dati si ci sampe tue kue rau bakal tak cuno masih always rawan cine sayang.